di saat kita berdua, yang mana dirimu takkan meninggalkan diriku yang kau puja. Kini dirimu telah mengingkari setelah engkau tahu diriku tanpa harta yang akan bisa membahagiakanmu. Ku sadar